إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد masih kita di pembahasan dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan At-Tawwab. Pada kesempatan yang lalu atau pertemuan terakhir kita membaca keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sebagaimana pada fatwa beliau terkait dengan sebab-sebab yang dengannya dosa-dosa seseorang tertutupi. Kita sudah membahas 4 jenis dari amalan yang akan bisa menghapus atau menutupi dosa. Yang pertama taubat, yang kedua istighfar, kemudian yang ketiga al-hasanat al-mahiyah, ya, kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan kejelekan. Baik. Terkait dengan yang ketiga, al-hasanat al-mahiyah, yakni bil muwazanah, yang dengan perimbangan. Jika kebaikan itu ya setara, maka akan bisa menghapus, atau lebih dari kejelekan yang ada akan bisa menghapus. Kemudian yang keempat yang sudah kita pelajari, dua ul mu'minin lil mu'min, atau yakni doa seorang kaum mu'minin terhadap mu'min yang lain, termasuk di dalamnya yang sudah meninggal ya, dari kalangan kaum mu'minin ya. Dan dalil yang sangat jelas terkait dengan perkara ini adalah salatul janazah, di mana mu'azzam dari salat jenazah adalah doa untuk si mayit. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa doa yang ini merupakan syafaat dari orang-orang yang beriman, akan bermanfaat bagi si mayit untuk terhapusnya atau diampuni dosanya. Al-Khamisah, yang kelima, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma yu'malu lil mayyit min 'amalil birr. Apa-apa yang dilakukan, diperbuat dengan niatan untuk, yakni manfaatnya untuk si mayyit, dari amal-amal kebaikan. Dari amal-amal kebaikan. Kasadaqati wa nahwiha, ya, seperti sadaqah dan yang semisalnya ya, khususnya dalam perkara yang jelas-jelasan di sana ada nasnya. Masuk di dalamnya adalah menghajikan ya, bagi si mayit yang memang sudah menyiapkan apa yang dibutuhkan untuk perjalanan hajinya. Demikian juga membayar utang puasa ya, yang menjadi tanggungan mayit. Ya, dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man mata wa alaihi siyam." Ya, min hadis Aisyah, "Man mata wa alaihi siyam, shama anhu waliyuhu." Siapa saja yang meninggal dalam keadaan dia memiliki tanggungan utang puasa, shama anhu waliyuhu, maka wajiban bagi walinya untuk berpuasa atas si mayit tadi. Dia meniatkan puasanya untuk membayar utang yang menjadi tanggungan mayit, yakni utang puasa. Baik, dalam perkara ini hal yang mungkin perlu diperhatikan, kapan seorang meninggal dikatakan memiliki utang puasa. Oke. Ini perlu untuk dijelaskan karena pada sebagian masyarakat kita ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Ya, sebagai contoh misalnya seorang dia bisa berpuasa ya selama 15 hari pertama. Kemudian jatuh sakit ya pada setengah bulan yang tersisa. Ya, kemudian sampai lepas Ramadan. Ya. Setelah itu ternyata dia meninggal. Ya. Setelah itu dia meninggal. Sakit di sini tentu sakit yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Nah, pada kondisi ini ya, ketika dia lepas dari bulan Ramadan, wafat, belum ada kesempatan untuk dia bisa membayar utang dari sebab dia meninggalkannya karena sakit tadi. Maka yang seperti ini ya, itu tidak dikatakan sebagai orang yang berutang. Kenapa? Karena dia tidak memiliki kesempatan. Ya, tidak memiliki kesempatan untuk berutang, membayar dari utangnya. Berbeda kondisinya kalau ya setelah habis bulan Ramadan Allah berikan kesehatan ya, ya untuk hari pertama di bulan Syawal kan haram untuk berpuasa. Ya. Sampai ya tanggal 16 Syawal misalnya sehat dia. Artinya punya kesempatan untuk membayar utang dari puasanya, tetapi dia tidak melakukannya, tidak bersegera untuk membayarnya. Ya. Kemudian ternyata ya lepas tanggal 16 sakit, kemudian mengantarkan sakit itu kepada wafatnya. Nah, kondisi ini yang dikatakan dia berutang. Kenapa? Karena sudah ada kesempatan untuk dia bisa membayarnya. Nah, bagaimana cara membayar hutang dari si mayit tadi, utang puasanya? Yani wali dalam hal ini yang dimaksud al-warasah, ya ahli waris. Ya. Dari yang ada yang berhak untuk mendapatkan warisan dari dia itu dibagi. Misalnya ahli warisnya di situ ada 5 orang misalnya, ya. Ada 5 orang, maka dari 15 misalnya 15 hari ya utangnya, misalnya bulan itu ya 30 hari Ramadannya. Ya, berarti dia punya utang 15 hari. Nah, ketika ahli warisnya di situ ada 5 orang ya, maka dibagi. Ya, satu orang mendapatkan berapa? Tiga, ya. Betul. Tiga hari bergiliran, ya. Nanti yang satu selesai, tidak bersamaan, tidak dilaksanakan pada tiga hari bersama, tapi ya masing-masing menjalankan tiga hari secara berurutan. Ya, satu orang selesai tiga hari, disusul berikutnya yang kedua dan sampai yang kelima. Ya, kenapa demikian? Kok tidak sekalian saja? Ya, karena pada hakikatnya kaifiyah, ya, dari orang yang berpuasa juga kan begitu berurutan. Sehingga dalam pembayarannya juga diurutkan tadi. Nah, baru ketika ahli warisnya, ya, tidak punya kemampuan secara fisik untuk, ya, menunaikan pembayaran puasanya dengan puasa, maka, ya, karena mungkin ahli warisnya, ya, sakit-sakitan juga, ya, maka ketika ada uzur yang semisal ini baru dibayar dengan apa? Dengan fidyah. Karena ahli warisnya tidak punya kemampuan untuk membayarnya dengan puasa. Taib. Jadi amal-amal tadi yang dilakukan untuk si mayit, yang niat untuk si mayit, maka akan bermanfaat. Nah, ada pun terkait dengan menghadiahkan, ya, pahala bacaan, ya, entah itu bacaan Al-Quran atau yang semisalnya, ya, maka dalam ini termasuk yang hal yang justru aneh di masyarakat kita yang rata-rata Syafi'iyah, sementara Al-Imam Syafi'i sendiri berpendapat itu tidak sampai, ya, bacaan Al-Quran menghadiahkan, ya, pahala misalnya Al-Fatihah ataupun yang semisalnya ini, ya, terlebih dalam hal ini, ya, tidak didapati asar dari as-salaf yang mereka misalnya membaca Al-Quran, ya, entah itu surat Al-Fatihah ataupun yang lainnya, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk yang sudah meninggal. Kemudian as-sadis, yang keenam, di antara yang menjadi sebab terampuni atau tertutupi dosa adalah syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamati li ahli dzunub. Kata Syekhul Islam, yang keenam adalah syafa'at dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti untuk mereka orang-orang yang meninggal, ya, dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosanya. Dan kita, ya, sering mendengar terkait dengan persyaratan syafaat, asy-syafa'ah al-musbatah, ya, syafaat yang ditetapkan adanya. Di situ ada dua syarat. Yang pertama, izin dari Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lainnya dari orang-orang yang Allah muliakan dengan syafaat. Yang kedua, bahwa syafaat, ya, ini akan terwujud, ya, ketika yang disyafaati adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, Allah ridai. Jadi mereka, ya, ahlu tauhid. Adapun orang-orang musyrik, maka tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Jadi syarat, ya, yang sangat mendasar dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tauhid, ya, bersih dari syirik, ya. Jadi yang dimaksud asy-syirku al-akbar. Dan terkait dengan syafaat, ini adalah riwayat-riwayat yang mutawatir. Artinya bagaimana, ya, orang-orang yang mereka meninggal dalam keadaan membawa dosa, ya, mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat dengan syarat tadi, mereka meninggal di atas tauhid. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'ah, al-masa'ib, ya, musibah-musibah, allati yukafirullahu biha al-khataya, ya, fid dunya, ini musibah-musibah di dunia yang Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni atau menutupi, ya, kesalahan-kesalahan dengan musibah-musibah tadi. Dan ini, ya, tentunya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, di mana musibah ini akan menjadi kafarah bagi mereka. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang muttafaq alaih, ya, beliau menyatakan ma yusibul mu'mina, ma yusibu al-mu'mina, yani al-muslim. Dan lafad mu'min, ya, kalau berdiri sendiri, ya, maknanya mencakup dalamnya muslim, sebagaimana sebaliknya. Ma yusibul mu'mina, tidaklah menimpa seorang mu'min, min wasabin wa nasabin, baik itu berupa penyakit, ya, sesuai dengan kadarnya, ya, demikian pula nasab, kelelahan, wala hammin wala hazanin, ya, tidak pula keresahan ataupun kesedihan, wala ghammin, ya, kekhawatiran, wala adza, tidak pula adanya gangguan-gangguan yang mengenainya, hatta syaukatu yushakuha, sampai pun ketika ada, ya, sebuah duri yang menusuknya, illa kafarallahu biha khatayahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi dengan musibah-musibah tadi, ya, dosa ataupun kesalahan-kesalahannya. Tayyib, ini keutamaan musibah yang menimpa orang-orang yang beriman. Artinya dengan sebab keutamaan iman mereka, ya, suatu perkara yang itu bukan dari amalan mereka, ketentuan atau takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi sebab tertutupi dosa. Dan hal yang demikian, ya, ini tidak dipersyaratkan atau tidak dikaitkan kalau dia sabar. Ya, jadi semata seorang mukmin tertimpa, ya, sebuah musibah, maka ini akan bisa menjadi kafarah baginya. Jika dia menghadapi musibah-musibah itu dengan kesabaran, maka dia pun mendapatkan pahala atas kesabarannya di samping kafarah, ya, atas musibah yang menimpanya tersebut. Tapi ini yang ketujuh. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim, ya, ketika mengetahui hal yang demikian, ya, dia akan bisa bersabar dan berharap akan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah yang dia hadapi. Kemudian al-thamin, yang ke-8, kata Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, ma yahsulu fil qabri min al-fitnati wal-dhaghti war-raw'ah, apa yang terjadi di alam kuburnya, ya, ini yang dihadapi oleh seorang muslim atau mukmin, min al-fitnah, yakni dari ujian, yakni maksud, yakni su'alul malakain, ya, fitnatul qabr maknanya adalah su'alul malakain, pertanyaan dari dua malaikat, yakni Munkar dan Nakir, ya, sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi, ta'yin nama dua malaikat tersebut, yakni Munkar dan Nakir. Kemudian waddagd, ya, himpitan, ya, himpitan kubur, ini juga bisa menjadi sebab, ya, kafarah bagi seorang muslim mukmin. Warra'ah, yakni ketakutan, ya, yang dihadapinya. Ini juga bagi seorang mukmin, ya, apa yang terjadi alam kubur dari ketakutan ini juga bisa menjadi kafarah. Ini yang ke-8. At-tasi', yang ke-9, ahwalu, ya, pakai ha, ya, ahwalu yaumil qiyamah. Wa qurabiha wa syada'idiha. Kedahsyatan, kedahsyatan kemudian kesempitan, kesempitan dan kesulitan, kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin pada hari kiamat. Ini juga, ya, termasuk diantara perkara yang bisa menjadi kafarah, yang bisa menjadi kafarah bagi seorang mukmin, seorang muslim. Kemudian yang terakhir dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di antara mukaffiratil dzunub, hal-hal yang akan bisa menutupi dosa-dosa seorang muslim, adalah rahmatullahi wa afuhu wa maghfiratuhu bila sababin minal ibad. Rahmat, pemaafan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab yang datang dari hamba, ya, tanpa sebab yang datang dari hamba, ya, bukan karena istighfarnya atau taubatnya seorang hamba, tetapi betul-betul ini rahmat dan kasih sayang semata dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, adapun orang-orang musyrik, mereka dengan kesyirikannya, ya, yang tidak bertaubat darinya sampai meninggalnya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan kepada mereka, karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini menunjukkan tentang bagaimana bahayanya kesyirikan, ya, jika seorang meninggal dalam keadaan tidak bertaubat dari kesyirikan yang pernah diperbuatnya di kehidupan dunia, maka tidak ada kesempatan untuk dia bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin, ya, dia banyak menempuh kebaikan-kebaikan, tetapi dia masih dalam keadaan musyrik. Sebagai contoh misalnya, ya, nasib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, Abu Talib. Bagaimana perjuangan dia? Ya, dia mengorbankan apa yang dia miliki untuk bisa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada Rasulullah. Tetapi kecintaan yang tidak didasari di atas keimanan, hanya karena fanatik kekeluargaan. Ya, maka apa yang dia tempuh dari pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, tidak memberikan manfaat untuknya untuk bisa meraih kebaikan di akhiratnya. Kemudian kita lanjut membaca apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Masih waqad waradat apa? Qala Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, waqad waradat ahadithu kathiratun fi takfiri kathirin minal a'mali lisayyi'ati ma'aqtidaiha liziyadatil hasanati wad-darajat. Dan telah datang hadith-hadith yang sangat banyak terkait dengan ditutupinya sekian banyak dari amalan-amalan kejelekan, ya, dengan amal-amal kebaikan tersebut, ya, ma'aktidaiha li ziyadatil hasanati wad darajat. Ya, bersamaan dengan konsekuensi dari amalan kebaikan itu semakin bertambahnya kebaikan-kebaikan yang dimiliki seorang dan derajat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti ya, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berjalan menuju apa? Masjid. Ya, keutamaan berjalan menuju masjid. Ya, di mana setiap langkah yang dilangkahkan seseorang akan dengannya diangkat derajatnya dan diampuni dosanya. Ini sebagai contoh. Jadi di samping kesalahan ataupun dosa yang ya, tertutupi dengan kebaikan tadi, dia pun akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kebaikan tersebut. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa takfir as-sayyi'at ya bil amal as-salihat ya, ini ada terkait dengan ya shagair, dengan dosa-dosa kecil. Ya, karena kalau dosa-dosa besar ya mengharuskan atau menuntut untuk taubat. Ya, menuntut untuk taubat. Baik. Di antara dalil mereka para ulama yang mengkhususkan bahwa ya kafarah adz-dzunub ini terkait dengan shagair. Ya, dalil mereka di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Bahwa salat-salat yang lima waktu, salat Jumat ke salat Jumat yang berikutnya, Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, ini adalah mukaffirat. Ya, amalan-amalan yang akan menghapuskan ya kesalahan-kesalahan yang ada di antaranya. Ya, seorang salat misalnya salat subuh ke salat zuhur. Ya, salat-salat ini akan bisa menghapus kesalahan yang ada di antara dua salat ini. Ya. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtunibatil kaba'ir." Ya, selagi seorang menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Sehingga ya, dengan ini ya, bagi siapa saja yang terus berupaya untuk menjauhi dosa-dosa besar dan ketika dia tergelincir segera bertaubat, maka dipastikan ya shagairnya terhapus. Ya, shagairnya terhapus. Ya. Nah, sisi yang menunjukkan bahwa untuk kabair dosa-dosa mengharuskan untuk taubat karena Rasulullah mengatakan majtuni batil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar, menunjukkan dari sini untuk dosa-dosa besar menuntut adanya taubat. Kemudian kama waradat nususun katsiratun fi takfiril masaib lisayyiat, sebagaimana telah datang nas-nas yang banyak berkaitan dengan musibah-musibah yang akan bisa menghapuskan sayyiat, ya, kejelekan-kejelekan, perbuatan-perbuatan jelek yang telah dilakukan oleh seorang. Sebagaimana sudah kita lewati pada poin-poin yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, hadis yang muttafaqun alaih, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin ila akhiril hadis. Khususan alladhi yahtasibu thawabaha wa yakumu bi wadhifati sabri awir ridha. Terlebih lagi ya, ketika seorang yang tertimpa musibah tersebut, dia ihtisab, mengharap ya pahala atas musibah yang menimpanya. Wa yakum bi wadhifati sabr, dan dia berupaya untuk menjalankan tugas kesabaran. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa seorang tidak akan lepas dari dua perkara. Ini sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang menyedihkan. Dan masing-masingnya menuntut adanya sikap yang benar dari setiap kita. Ya, yakni ketika datang hal yang menggembirakan kita, wajib untuk bersyukur. Ketika datang hal-hal yang menyedihkan kita, wajib untuk kita bersabar. Awir ridha. Dan tingkat yang lebih tinggi daripada sabar, yakni bagaimana seorang ketika mendapatkan musibah, dia ridha, ya, dengan musibah yang mengenainya. Dan ini lebih tinggi, ya, dibandingkan sabar. Fa'innahu yahsulu lahu at-takfiru min jihataini. Maka seorang yang mendapatkan musibah, kemudian dia menghadapinya dengan kesabaran, bahkan dia ridha atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dirinya, dia mendapatkan takfir, ya, mendapatkan pengampunan atas dosanya min jihataini. Ya, dari dua sisi. Min jihati nafsil musibati wa alamiha al-qalbi wal-badani. Dari sisi musibah itu sendiri, ya, yang mengenai dirinya, dan rasa sakit yang mengenai hati berupa kesedihan atas musibah tadi, demikian juga rasa sakit yang mengenai fisiknya, mengenai badannya, ya, karena mungkin saja dia terluka, ya, badannya dengan musibah tadi, atau bahkan mungkin bisa jadi kehilangan salah satu anggota badannya dengan musibah tadi. Ya, maka apa yang mengenai fisiknya ataupun kesedihan yang mengenai hatinya ini satu sisi yang dengannya dia mendapatkan kafarah. Kemudian wa min jihati muqabalatil abdi laha bis-sabri war-ridha alladzaini huma min a'zami a'malil qulub. Sisi yang kedua ini dari bagaimana seorang hamba menghadapi musibah yang mengenainya dengan kesabaran dan dengan sikap ridha, rela atas musibah yang mengenai dirinya tersebut, di mana kedua perkara ini, sabar dan ridha, merupakan, ya, termasuk dari amal-amal yang paling besar dari amalan hati. Oleh karena itu termasuk di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan perkara ini, ya. Beliau dalam doanya menyatakan wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada. Dan aku memohon kepada Engkau ya Allah sikap ridha setelah datang jadi suatu qada, suatu ketetapan, ya, suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang perkaranya tidak disukai oleh seseorang. Ya. Kenapa yang diminta yakni sikap ridha setelah datang ketetapan? Karena kalau sebelum datang ketetapan mungkin setiap orang bisa mengatakan itu. Ya, saya nanti kalau terjadi musibah dan sebagainya saya akan ridha. Bagaimana? Ya. Ketika betul-betul terjadi di situ terbedakan antara yang sabar dan ridha dengan yang berkeluh kesah. Oleh karena itu pada riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama sabru inda sadmatil ula, ya, sebagaimana pada hadis Anas, ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian fa inna a'malal qulubi fi takfiriha as-sayyi'at a'dhamu min a'malil abdan. Karena sungguhnya amalan-amalan hati dalam fungsinya untuk yakni menghapuskan sayyiat ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan amalan-amalan badan. Ya, dibandingkan amalan-amalan badan. Bagaimana seorang dengan kesabaran dan keridhaannya, ini dua-duanya adalah amalan hati, pengaruh dari sabar dan ridhonya, ya, besarnya terhadap kafar atau penghapusan terhadap dosanya itu lebih daripada amal-amal yang sifatnya badaniyah. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa kekuatan, ya, amalan hati ini yang membedakan, ya, tingkat, ya, kemuliaan seorang di dalam beramal. Ya, sebagai contoh, misalnya kita dalam sholat berjamaah, ya, semuanya misalnya sholat zuhur sama-sama 4 rakaat, ya, di belakang imam yang sama, ya, gerakannya juga bersamaan. Baik. Apakah, ya, mungkin semuanya sesuai dengan sifat sholat Nabi semua, ya, secara zahirnya. Apakah pahala yang diraih oleh mereka, orang-orang al-musallun khalfal imam al-wahid ini, sama jawabannya? Jawabannya tidak. Ya, apa yang menjadi pembeda? Ya, dari apa? Amalan zahir atau amalan hati? Amalan hati, ya, dari sisi kekhusyuan, keikhlasan dalam menjalankan amalan tersebut. Ya, oleh karena itu kata para salaf, ma sabaqakum Abu Bakrin, ya, bisujudi wasiyam atau kama walakin bima waqara fil qalb. Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mendahului kalian dalam keutamaan dengan sebab banyaknya salat dan banyaknya puasanya, ya, tetapi dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, bersamaan kita ketahui bahwa beliau adalah orang yang paling bersemangat di dalam beramal. Ya, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh, ya, beliau menghadap para sahabatnya. Beliau bertanya, siapa di pagi ini yang sudah melakukan amalan ini, termasuk diantaranya mengantar jenazah. Ternyata yang menjawab semuanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini kondisinya baru selesai sholat subuh. Ya, mungkin kalau kita ditanyanya mungkin pada sholat asar, ya, siapa tadi yang sudah ngantar jenazah, yang sudah ini. Ini baru selesai sholat subuh ditanya tentang amalan ini, amalan itu, amalan ini, siapa yang sudah melakukannya. Jawabannya, ya, Abu Bakar As-Siddiq yang melakukannya. Tapi oleh karena itu, ya, ketika apa yang ada pada hati beliau, ya, di samping semangatnya beliau, ya, dalam menunaikan amalan-amalan, apa yang ada pada hati beliau dari keikhlasan, inilah yang menjadikan beliau sahabat yang paling utama, ya, di umat ini. Insyaallah untuk pertemuan ini kita cukupkan. Masih ada yang tersisa terkait dengan al-afu, al-ghafur, al-ghafar, al-ghafar dan at-tawwab. Insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.